Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إخوتي وأخوات رحمني الله وإياكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الخادم يذنب، باب pembantu yang membuat kesalahan. An Laqit bin Saburah, dari Laqit bin Saburah, qol, dia berkata, intahaitu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pergi menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadafa'a ar-ra'i fil murahi sakhlatan. Lantas pengembala Rasulullah datang. Lantas pengembala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kandang membawa seekor anak kambing. Seekor anak kambing. Ini sakhlah ini biasanya disebutkan untuk anak kambing yang baru lahir. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahsibanna walam yakul la tahsabanna. Rasulullah bersabda, la tahsibanna. Si perawi menyebutkan beliau tidak mengatakan la tahsabanna, tapi la tahsibanna. Jadi di sini si perawi menceritakan Rasulullah mengatakan la tahsibanna, bukan la tahsabanna. Dalam bahasa Arab artinya sama. Namun seorang perawi harus menyampaikan lafaz seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Kalau beliau mengatakan la tahsibanna, jangan diriwayatkan la tahsabanna. Begitulah sangat telitinya para perawi. Makanya si perawi mengatakan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW mengatakan la tahsibanna. Beliau tidak mengatakan la tahsabanna. Artinya sama. Inna lana ghanaman mi'ah, la nuridu an nazid. Kata beliau, sesungguhnya kami memiliki 100 ekor kambing. Dan kami tidak ingin lebih daripada itu. Fa idza ja'a ar-ra'i bi sakhlatin dhabahna ma kana hasyatun syatan. Kalau si pengembala datang membawa anak kambing yang baru lahir, maka seekor kambing kami sembelih. Jadi tidak bertambah menjadi 101. Ditetap menjaga jumlahnya 100. Kalau ada anak kambing yang baru lahir, ya satu ekor kambing kami sembelih, kata beliau. Sehingga bilangannya tetap 100 ekor kambing. Fakana fi maqal, di antara yang dikatakan sahabat, yaitu la tadrib. Di antara apa yang dikatakan Rasulullah kepada si sahabat ini, kata beliau, la tadrib, jangan kamu main pukul. La tadrib du'inatak, jangan kamu pukul istrimu. Ikhwah, za'in di sini yang dikatakan za'in yaitu istri ini masuk di sini, dikarenakan istri itu selalu mengikuti suami. Yang diikuti suami, yang mengikuti istri. Jadi mereka yang selalu mengikuti sesuatu dikatakan za'inah. Termasuk juga orang yang selalu kita bonceng. Kalau kita berkendaraan, itu umumnya yang kita bonceng adalah istri. Bukan kita yang minta bonceng istri. Walaupun terkadang pada waktu tertentu istri yang nyetir, kita yang dibonceng. Baik. Karena yang sering dibonceng itu istri, maka istri dikatakan za'inah, yaitu yang selalu dibonceng. Tapi artinya di sini adalah istri. Jadi kalimat za'inah ini musta'arah. Diambil dari istilah lain, namun maksudnya adalah istri. Jadi beliau mengatakan, la tadrib za'inatak, jangan kamu pukul orang yang kamu bonceng. Artinya apa? Jangan kamu pukul istrimu, kadarbika amatak, seperti kamu memukul hamba sahayamu. Fa'idhastansyakta, apabila kamu berkumur memasukkan air ke dalam hidung, fabaligh, maka masukkan air ke dalam hidung sedalam-dalamnya. Illa antakuna sha'iman, kecuali kamu sedang berpuasa. Baik, itulah hadis yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dan hadis ini sahih. Baik, ikhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Kisah hadis ini yaitu Laqit bin Saburah, si perawi hadis ini, sahabat yang menceritakan kisah ini langsung. Sahabat ini ikhwati fillah, beliau datang bersama utusan dari kampungnya. Jadi dia ada beberapa orang, ya termasuk Laqit bin Saburah. Ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak di rumah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan mereka kurma sebagai ikram. Artinya penghormatan terhadap tamu. Tak lama kemudian datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau bertanya kepada Aisyah, apakah tamu sudah dimuliakan? Aisyah mengatakan iya. Ia waktu itu belum memuliakannya dengan menghidangkan kurma karena memang itu yang dimiliki oleh Rasulullah Sallam. Di saat itu tiba-tiba datang pengembala kambing Rasulullah. Dan dia membawa seekor anak kambing yang baru lahir. Sampai di sini, Khofiddin. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW memuliakan tamu. Walaupun tamunya itu anak-anak muda. Bahkan Rasulullah SAW sangat memuliakan anak-anak muda. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, anak-anak muda yang datang kepada Rasulullah untuk belajar, ketika anak-anak muda datang kepada Abdullah bin Mas'ud, apa katanya? Marhaban biwasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang terhadap orang-orang yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau mewasiatkan kepada para sahabat yang senior agar menyayang, menyayangi dan mengajarkan dan mendidik anak-anak muda. Makanya ketika anak muda datang kepada beliau, beliau sangat antusias untuk mengajari mereka agama Islam. Demikian juga para sahabat lain juga mengikuti cara seperti ini. Ketika datang, ya, para anak muda kepada Abdullah bin Mas'ud, dia katakan marhaban biwasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang para orang-orang yang diwasiatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah mewasiatkan kepada kami para sahabat senior, para guru-guru untuk menghormati dan memuliakan serta memberikan pelajaran pendidikan kepada anak-anak muda. Baik. Kemudian ikhwatiddin, ya ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, mangkani yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi kita sebagai seorang muslim, jangan sampai kalau pejabat yang datang kita muliakan, kalau anak-anak muda jangankan teh manis, air putih pun tidak keluar. Ya, ini berarti pilih-pilih tamu. Maka tidak dibenarkan. Dan juga tidak boleh takalluf, memberat-beratkan diri untuk memuliakan tamu sebagaimana nanti akan dijelaskan. Baik, di saat Rasulullah bersama anak-anak muda ini, wafdun artinya utusan dari kampungnya, saat itu datanglah pengembala Rasulullah membawa anak kambing yang baru lahir. Dafa'arai ila murah fil murahi sakhlatan. Si pengembala kambing datang membawa anak kambing yang baru lahir dan diletakkan di... Nah, kemudian ikhwatiddin, ya. Kemudian faqala ma waladta ya fulan. Kata Rasulullah kepada si pengembala, apa yang lahir wahai fulan? Bahmah, seekor kambing ya Rasulullah. Qala idbah lana makanahu syad. Kalau begitu, karena satu anak kambing sudah lahir, berarti kambing kita sudah bertambah menjadi 101 kambing. Untuk itu sembelihlah seekor kambing, bukan yang anak yang di, bukan yang anak kambing yang baru lahir yang disembelih, tapi yang sudah kambing dewasa lah. Sembelih seekor kambing. Itu dia, sembelih seekor kambing. Akhirnya tetamu tadi yang tadinya mendapat suguhan korma, ini mendapatkan suguhan yang istimewa. Apa itu? Daging kambing. Ya, daging kambing. Tetapi kan anak-anak muda ini enggak ngerti ceritanya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing? Bisa saja mereka mengira Rasul sengaja menyembelih kambing untuk memuliakan mereka. Makanya kan Rasulullah menceritakan sebabnya. Kata beliau, la tahsabanna, jangan kalian mengira, ya, jangan kalian mengira bahwasanya kami menyembelih dikarenakan kalian datang sebagai tamu. Tapi memang ya begitulah, bertepatan kalian datang bertepatan dengan karena ada anak kambing satu ekor yang lahir. Ya. Sementara saya ingin agar jumlah kambing tidak lebih daripada 100. Kalau dia lahir, ya satu kami sembelih. Bertepatan inilah kalian. Kalian datang bertepatan ini ada anak kambing satu ekor yang lahir. Itu dia. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dua akhlak. Yang pertama ikhwatiddin, ikramudhaif. Beliau beliau memuliakan tamu. Yang kedua, beliau tidak ingin tamu itu merasa memberatkan si tuan rumah. Makanya beliau ceritakan, ini sebenarnya ya kalian datang bertepatan dengan seperti ini. Jadi bukan dikarenakan kalian datang kami sembelih, enggak. Kan beda dengan kita. Ya jangan repot-repot, Bu. Apa yang ada keluarkan semua, kan biasa gitu kita. Ya. Apa yang ada keluarkan semua. Jangan tega-tega. Kita datang memang memberatkan. Ya. Terkadang ada tamu yang dia itu berbahasa basi. Terkadang datang ke rumah saya, aduh maaf Ustaz ya merepotkan antum. Kalau antum jadi tamu memang selalu merepotkan. Kalau tidak enggak akan dikatakan Rasulullah mangkani yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah hari akhirat, jangan hendaklah dia memuliakan tamunya. Artinya tamu itu pasti merepotkan. Minimal antum harus memberikan waktu untuk mereka berbicara. Jadi kalau antum katakan, maaf Ustaz, merepotkan. Iya, memang merepotkan. Ya. Nggak usah digas sekali gitu, nanti cepat pulang dia. Ya. Kadang-kadang basa-basi begitu. Aduh Ustaz, maaf merepotkan. Akhi, maaf merepotkan. Apa yang ada keluarkan semua. Nah, itu basa-basi orang Medan. Demikian ini Qafiddin. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin memberikan kesan kepada si tamu, ya, memberikan kesan kepada tamu, kalian itu enggak merepotkan. Ini memang kebetulan. Bukan karena kalian datang kami sembelih kambing. Begitu. Ya, karena ada kambing yang mau disembelih, ya kalian sebagai tamu berhak untuk dimuliakan dengan cara disuguhkan kambing. Oh, begitu. Kalau gitu ya enggak apa-apa lah kita makan kambing. Nah, begitu. Jadi kita enggak merasa memberatkan si tuan rumah. Itu dia. Ya. Dua. Yang ketiga. Dari kisah ini. Kisah yang baru sedikit ini. Bahwasanya kita itu jangan menampilkan hal-hal yang sebenarnya kita sendiri tidak memiliki. Ya. Sebenarnya kalau enggak ada kambing ini. Misalnya begitu. Misalnya nih. Kita. Apa ya. Ada orang titip lah. Misalnya. Ada orang titip. Infak. Tolonglah salurkan infak saya ini. Kemudian kita pun berinfak. Seolah-olah kita yang berinfak padahal uang orang. Begitu Khafiddin. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan, ini sebenarnya begini loh kejadiannya. Jadi tidak menyusahkan kalian, itu tidak menyusahkan kami. Ini sebut Rasulullah juga agar kita memberikan kesan kepada orang lain itu ya apa adanya kita. Jangan jaim, jaga image, ya. Jangan sok-sok seolah-olah kita menjadi orang yang memang sangat mencintai teman, ya. Itulah yang disebut Rasulullah al-mutasyabbi' bi syai' al-mutasyabbi'. Al-mutasyabbi' bisyai, sesuatu yang bima lam yu'ti, al-mutasyabbi bima lam yu'ti, orang yang apa namanya syaba'an ini asal katanya kenyang. Seorang yang menunjukkan dia kenyang padahal dia tak diberi apa-apa, itu seperti seorang yang kaman labisa zur, seperti seorang yang memakai pakaian palsu. Begini Khafiddin. Ini asal ceritanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Asma binti Abi Bakar, inna imra'atan, bahwasanya seorang wanita berkata, ya Rasulullah li durrah. Ya Rasulullah, aku punya durrah, artinya madu. Jadi dia punya kakak yang statusnya sama-sama istri. Durrah itu mungkin dia istri pertama, dia istri keduanya ini. Fahal alaiya junahun antasyabba'tu min zaujati ghairu alladhi yu'tini. Bolehkah aku menunjukkan sesuatu yang sebenar kepada maduku sebenarnya tidak diberikan oleh suamiku. Misalnya begini nih, misalnya dia cerita, "Wih, abang kemarin belikan saya baju. Ini bajunya." Itu ditujukan kepada madunya. Tentu si madu ini akan isi pertama akan uring-uringan. "Abang gimana, Bang? Istri kedua abang belikan pakaian. Aku tak abang belikan pakaian." Makanya enggak dibolehkan. Ya. Enggak dibolehkan. Atau dia beli pakaian baru yang bukan dibelikan oleh, yang tidak diberikan oleh suaminya. Dipakai pakaian baru lewat-lewat ke istri pertama, depan istri pertama. "Assalamualaikum, Kak." Ya. Beli jilbab baru begitu. Padahal bukan suaminya beli jilbab baru. Sebagai istri pertama tentu merasa kan baper. "Ih, jilbab baru itu si adik kok bisa dapat, sementara jilbab awak sudah 5 tahun enggak diganti." Kan jadi baper jadinya. Ya, sementara suaminya enggak pernah ngasihkan. Ini kata mutasyabbi. Ya, mutasyabbi. Contoh lain. Seorang enggak tahu apa-apa, ikro aja enggak tamat. Tapi pakaiannya Masya Allah gamis, sorban masuk tinggi, udah pakai topi kuncung tinggi lagi misalnya. Ya. Jalannya pun tambah lagi tadi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Misalnya begitu. Ya. Seolah-olah dia seorang alim ulama, padahal Iqra 3 enggak tamat. Memang sih panjang jenggotnya. Tapi ya biasa-biasa aja kali. Iya kan? Dosa tampil sok-sok apa begitu di bawah. "Assalamualaikum. Assalamualaikum." Masya Allah. Tak dibolehkan ikhwan. Udah, kita itu tampil ala kadarnya aja. Ya, ala kadarnya. Atau pergi dia ke parkir sana. Senderan ke mobil Alphard. "Assalamualaikum, assalamualaikum." Senderan dari Alphard. Punya dia apa? Sepeda di samping. Bukan mobilnya. Itu namanya al-mutasyabbi bima lam yu'ti. Seorang yang berpenampilan, seorang yang menunjukkan sesuatu, sebenarnya dia enggak punya. Itu dia. Sebenarnya dia tak punya. Demikian. Jadi, apa ya? Memberikan, menunjukkan penampilan yang oke, padahal dia tak punya. Apalagi contohnya ya. Taib. Dia menunjukkan, dia memakai pakaian yang bagus. Masya Allah kan. Setiap ngaji pakainya bagus. Ternyata dia enggak punya. Selalu setiap ngaji minjam. Begitu. Supaya orang tahu, supaya memperlihatkan saya itu punya pakaian bagus-bagus loh. Misalnya. Demikian. Ini enggak dibolehkan ikhwatiddin. Ya. Sudah pakai saja apa yang kita miliki. Berpenampilanlah apa adanya. Tidak usah berpenampilan yang sebenarnya kita tak punya. Tidak punya, tidak pantas berpenampilan seperti itu. Itu dikatakan al-mutasyabbi' bima lam yu'ti kalabisus saubadzur. Zur. Mereka yang menunjukkan kenyang tapi dia enggak makan, tapi dia enggak diberikan, itu seperti seorang yang memakai pakaian palsu. Ya, memakai pakaian palsu. Telah ikhwatiddin. Ah, di sini Rasulullah menjelaskan, ya. Ya, ini bukan dikarenakan kalian datang saya sembelih, enggak. Alhamdulillah karena kebetulan ya kalian juga dapat dong, ya. Dapat jatah dari kambing ini. Begitulah ikhwatiddin, itu dikatakan al-mutasyabbi'. Jadi sekali lagi, ikhwan akhwat, berpenampilanlah apa adanya. Ya, berpenampilan apa adanya. Kalau antum enggak punya apa-apa, hanya punya sepeda motor, naik saja sepeda motor. Tak usah pinjam-pinjam mobil. Ya. Kan ada juga itu model-model dia enggak punya apa-apa. Terkadang mobilnya pun punya orang tuanya. Bukan punya dia. Punya dia Grand yang 2 juta setengah itu. Tapi penampilan Masya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum naik mobil. Demikian. SIM pun gak punyanya dia. Artinya memberikan kesan penampilan supaya wah begitu. Ya. Wah. Inilah yang disebut dengan biar tekor asal kesohor. Gak dibolehkan. Lebih baik antum menunjukkan antum yang punya apa. Itunya antum. Dah. Inilah saya apa adanya. Ini biasanya juga kadang sering-sering juga sih. Bukan kadang-kadang. Ikhwan-ikhwan yang mau melamar akhwat. Begitu kan. Mau menunjukkan saya itu seorang yang berhasil. Berhasil apanya? Iya, naik kelas ini percobaan. Tunjukkan apa adanya. Kalau antum enggak kerja, ya sudah bilang saya pengangguran. Begitu. Ya. Kalau antum misalnya apa? Misalnya antum jual-jual apa namanya? Jual-jual makanan ke kedai-kedai makan anak-anak. Sudah katakan seperti itu. Nah, kerjamu apa, Nak? Ini, Pak. Drop makanan-makanan anak-anak itu pakai sepeda motor, Pak. Nah, begitu. Jangan dibesar-besarkan. Apa kerja, Nak? Distributor. Distributor Indofood. Wah, hebat tuh kan? Ya. Indofood kan perusahaan besar. Ternyata yang kacang-kacang itunya di Dawson. Demikian. Ada satu kejadian. Itu tahun berapa? Mungkin sekitar 12 tahun yang lalu. Demikian. Apa kerjaannya? Marketing, Pak. Wih. Apa marketing Pertamina? Rupanya dia keliling jual minyak lampu. Dulu kan ada pakai drum itu kan? Minyak. Kan betul. Dia marketing, dia menjual kan minyak lampu. Minyak lampu kan dari Pertamina. Tapi bilang sajalah jualan minyak lampu keliling kampung pakai drum. Gitu saja sudah. Tunjukkan apa adanya, jangan terlalu dibesar-besarkan. Antum pulang kampung, kerja apa, Nak, di Medan? Bilang saja tukang bersihkan WC, Mak. Selesai. Mak, antum enggak ngerti. Apa, Nak, kerjanya? Cleaning service, Mak. Mak, hebat bahasa Inggris tuh. Cleaning service. Antum ceritakan saja apa adanya. Bersihkan WC, Mak. Begitu. Kalau enggak ngerti, Mak, antum WC, tandas. Jadi, jangan berpenampilan yang kita itu sebenarnya enggak memilikinya. Ya, enggak memilikinya, ikhwatiddin. Atau ditanya, berapa gajinya, Nak? Gaji saya sementara ini. Pakai sementara ini. Sementara ini, Pak, 1 juta. Tapi insya Allah, ya mungkin kira-kira 4-5 tahun lagi bisa 3 juta. 4-5 tahun lagi, ya tak enggak kalau naik gajinya. Bilangkan saja apa adanya. Begitu, ikhwatiddin. Tidak usah gengsi-gengsi. Pak, ini saya apa adanya. Terima, alhamdulillah. Enggak terima, aku pulang. Ya, jangan sampai al-mutasyabbi' tadi itu. Al-mutasyabbi' bimalam yu'ti kalabisit taubazur. Mereka seperti orang yang memakai pakaian palsu. Baik, jadi kata Rasulullah, innalana ghanaman mi'ah la nuridu an tazid. Kami punya 100 anak 100 kambing, kami enggak ingin lebih daripada 100. Jadi kalau setiap kali ada yang lahir satu, kami sembelih satu ekor. Kemudian Khofiddin, fakana fi maqala, di antara apa yang dikatakan Rasulullah. Jadi sebenarnya ada beberapa perkara yang terkait dengan hadis ini. Namun Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan semua perkara yang disebutkan Rasulullah. Fakana fi maqala, dan di antara apa yang dikatakan beliau, berarti kan ini menunjukkan ikhtisor, hanya mengambil potongan yang terkait dengan bab, yang ada hubungan dengan bab. Karena kalau disebutkan yang lain, enggak ada kaitannya. Untuk menyingkat, mensederhanakan, meringkas, boleh kita mengambil satu kalimat yang terkait dengan bab. Boleh, Khofiddin. Selama tidak merubah makna. Ya. Selama tidak merubah makna. Misalnya begini. Kita lihat teman kita kok suka berbohong begitu. Ya. Kita boleh katakan, Mas, Bang, Dek, misalnya, tanda orang munafik itu ada 3. Di antaranya, kalau dia bicara, dia bohong. Yang 2 kan gak disebutkan. Nah, inilah contohnya. Kenapa yang 1 itu disebutkan? Karena itu yang sesuai dengan kejadian untuk menasihati dia. Dia berbohong, kemudian kita katakan, ada tanda munafik, ada 3 loh. Terus, di antaranya apa? Apabila dia janji, dia pungkiri. Sementara kasus dia masalah dusta. Otomatis kan gak nyambung. Makanya dalam masalah ini, Imam Al-Bukhari rahimahullah mengambil potongan hadis yang cocok dengan hadis di atas. Di antara apa yang disebutkan beliau, yaitu di mana laki-laki ini mengatakan, ya Rasulullah, innali imro'atan filisani syai. Filisani syai. Ya Rasulullah, istri, saya punya seorang istri, lisannya itu ada sesuatu. Artinya kalau ngomong tuh nyelekit gitu kira-kira. Kalau omong menyakitkan atau suka mencaci dan memaki. Gimana ya Rasulullah dengan istri seperti ini? Qala talliqha. Ya, kalau engkau tidak suka istri seperti itu, engkau merasa berat, enggak nyaman dengan dia karena lisannya luar biasa, ya sudah silakan kamu cerai. Ya, silakan kamu cerai. Qultu, aku katakan inna li minha waladun walaha suhbah. Tapi ya Rasulullah, aku punya anak dari dia, anak laki-laki, dan juga kami sudah lama menikah. Dia juga dalam bergaul dengan saya bagus, tapi itulah masalahnya, lisannya tajam. Karena kan untuk mendapatkan istri yang sempurna kan sulit ya Khofiddin. Memang begitu. Ada yang seorang istri pandai sekali bersolek, pandai sekali. Tahu dia aturannya, tahu dia prosedur dalam memakai bedak. Tahu dia, tetapi enggak tahu prosedur dalam masak nasi. Masak nasi kalau enggak jadi bubur keras itu aja gendangnya. Enggak bisa pas gitu. Bisa. Udah belajar pakai YouTube segala macam, enggak bisa juga. Ya memang enggak ke situ pula jiwanya. Ong biasanya semenjak gadis enggak pernah masak nasi. Biasanya main tunjuk saja. Kalau enggak tunjuk di styling rumah makan Padang atau pakai HP. Enggak pernah dia masak nasi. Enggak pernah dia lihat priok, enggak pernah dia lihat rice cooker. Enggak pernah dia lihat Magicom. Apalagi Presto. Apa itu katanya? Itulah dia. Mungkin saja ya Khofiddin. Ya kalau akhwat-akhwat yang memang dia kuliah memang itu saja, orang tua, udah nak, kamu enggak usah mikir apa-apa, nak. Kamu mikirin pelajaran saja. Kan bisa seperti itu. Orang tua yang enggak ngajarkan bagaimana masak. Atau yang memang masalah rumah luar biasa. Rumah bersih, masak oke, mencuci oke. Tetapi masalah bersolek enggak pandai. Dia pandainya hanya pakai bedak dingin yang kalau dipakai tinggal topeng macam mata dua gitu aja. Gitu ya Khofiddin. Enggak pandai dia pakai alas bedak, krim duha, krim sore, krim tahajud, enggak punya dia itu. Ya, enggak punya dia. Demikian ya Khofiddin. Tetap saja ada di sana hal-hal yang membuat dia enggak sempurna. Tapi banyak kebaikannya. Makanya ketika Rasulullah katakan, loh kalau kamu enggak nyaman dengan lisan dia, ya sudah. Ceraikan saja. Katanya, ya Rasulullah, tapi dia bagus bergaul dengan saya. Dan saya punya anak dari dia. Faqala, kalau begitu murha. Kalau begitu murha, perintahkan dia. Dalam hadis yang lain, fa'idha, beri dia nasihat. Fa inna bika fiha khair, karena pada dirinya itu ada kebaikan. Pada dirinya ada kebaikan-kebaikan. Makanya Khofiddin rahimanillahu wa iyyakum, ya, hadis yang selanjutnya Rasulullah mengatakan, ya, sahabat tadi mengatakan, "Oh, enggak mempan ya Rasulullah. Sudah dinasihati, sudah dihajar," kan Allah katakan, ya, "Wallati takhafuna nusyuzahunna," dan wanita-wanita yang kalian khawatir, yang kalian khawatirkan dari mereka kedurhakaan mereka, fa'idhuhunna, beri mereka nasihat. Wahjuruhunna fil madajih, dan bekot dia, bekot ranjang mereka, jangan tidur sama. Kemudian yang ketiga yaitu wadribuhunna, silakan kamu pukul. Makanya Rasulullah katakan ketika si laki-laki dia mengatakan sudah saya nasihati, sudah saya boikot, tapi enggak juga. Maka Rasulullah menyebutkan ini. Boleh dipukul kan? Ya. La tadrib. La tadrib da'inataka kadorbika amatak. Jangan kamu pukul istrimu seperti pukul memukul hamba sahaya. Jangan kamu pukul istrimu seperti kamu memukul hamba sahaya. Taib. Dari ucapan ini, jangan kamu pukul istrimu seperti memukul hamba sahaya. Apakah bisa diartikan di situ tak boleh mukul istri sama sekali? Hah? Bisa diartikan begitu? Jangan kamu pukul istrimu seperti memukul hamba sahaya. Apakah bisa diartikan tak boleh pukul sama sekali? Hah? Enggak. Ya. Secara implisit tersirat menyebutkan jangan kamu pukul seperti memukul hamba sahaya, berarti boleh dipukul, tetapi tidak boleh memukulnya seperti memukul hamba sahaya. Baik, bisa enggak kita artikan dari kalimat ini? Boleh memukul hamba sahaya dengan pukulan yang dahsyat? Hah? Boleh diartikan? Enggak. Kenapa? Di situ hanya menunjukkan enggak boleh. Kalau memang kita sudah memberi nasihat pada istri kita, kepada pembantu kita, kepada anak-anak kita, dan akhirnya memang harus digunakan cara memukul, tidak boleh mukulnya seperti memukul hamba sahaya. Harus dibedakan. Bukan berarti kalau hamba sahaya boleh dibanting, boleh dicekek, boleh dipijak-pijak, boleh jingkang. Bukan begitu artinya. Ya, hamba sahaya mau dipukul, istri dipukul, tapi kadarnya berbeda. Itu artinya. Ya, karena ikhwatiddin, kita tidak boleh menggunakan cara memukul dalam mendidik kecuali sudah tidak ada cara yang lain selain itu. Enggak boleh misalnya istri kita keluar enggak pakai jilbab. "Dek, kenapa kau pakai jilbab?" Langsung main pukul. Mana boleh ikhwatiddin? Ya, haram hukumnya yang seperti ini. Enggak boleh kita mendidik anak kita langsung main pukul. Enggak boleh. Setiap kesalahan dia harus dinasihatin terlebih dahulu, bukan pukul terlebih dahulu. Nasihatin. Sudah cara yang enggak ada, baru boleh pakai cara pukul. Jadi pukul itu merupakan alternatif yang terakhir. Ya. Alternatif yang terakhir. Siapapun dia, anak kita, istri kita, pembantu kita. Demikian. Ibu-ibu juga begitu. Jangan menasihati anaknya sambil ngomong, sambil cubit. Biru pahanya, seminggu itu biasanya. Cubit putar, itu seminggu biru dibuatnya. Karena saya sering jadi kaget. Demikian, enggak boleh. Ini nasihatin. Udah. Enggak bisa dengan pelan, dengan menangis. Boleh itu. Ibu-ibu menasihati anaknya, nangis ibunya. Karena kalau pakai main gas saja, banyak anak-anak itu ya mak, tapi masuk ke kiri, masuk telinga kiri, mantul. Masih mendingan keluar telinga kanan. Masih ada bekas-bekas lewatnya. Ya mak. Dalam hati terserahlah begitu. Demikian. Sentuh hatinya dengan tetesan air matamu. Itu akan lebih baik membuat hatinya lembut. Ketimbang dibentak-bentak. Ketimbang dikasari. Apalagi main pukul. Makanya ya Khafiddin, seorang anak yang dididik main pukul. Itu akhirnya membentuk dia menjadi seorang anak yang kasar. Dan dia juga menjadikan anak lain main sarana sasaran pukul dia. Makanya kan kita lihat. Di sekolah kita selalu kalau yang kena pukul itu aja orangnya. Iya kan? Dan kalau ketika dipukul, santai aja dia. Kita begini begitu guru menaikkan role-nya itu kita udah takut kan? Takut, malu, takut. Dia enggak. Kalau dulu kan telapak tangan. Telapak tangan, kata gurunya. Pukul, kan mantap itu, pedas dia. Satu, dua, macam udah kapalan tangannya. Karena sering dipukul. Ya. Jadi khatibidin, rahimahnya Allah wa'alaikum, perhatikan. Ini alternatif terakhir. Tidak boleh main pukul. Ingat itu. Antum yang masih jomblo akan menjadi orang tua. Antum yang sudah punya orang tua, sudah yang punya, sudah menjadi suami, itu istri antum, jangan main pukul. Tetap diupayakan dinasehati. Itu dia. Pukul alternatif terakhir. Setelah pukul apa? Pukul juga ternyata tidak berpengaruh pada dia. Apa setelah pukul? Setelah pukul itu hanya satu. Tahapan terakhir. Apa itu? Cerai. Ya. Ini hari dipukul. Udah guling-guling istrinya. Kemana kau pergi? Tapi cerai enggak? Demikian ikhwan, ini kan penyiksaan namanya. Tapi begitu juga si wanita, ikhwah, banyak kasus sudah lembam-lembam dibuat suaminya. Sebulan kemudian, "Mau nak kau balik ke suamimu?" "Mau kali lama, rindu awak." Itulah ikatan suami istri itu ikhwan. Makanya Rasulullah katakan, "Aku tidak melihat ada ikatan kasih sayang yang lebih dahsyat ketimbang melebihi pernikahan." Itu dia. Tetap saja dia mau balik ke suaminya. Sampai bapaknya, "Bodoh kali lah kau nak, sudah lembam itu, tengok. Kepalamu hampir retak kemarin misalnya." Tapi begitulah ikhwatiddin, nama cinta, bisa. Kalau sudah cinta yang mendalam, itu selalu cepat memaafkan. Ya. Makanya tidak ada yang lebih mencintai hambanya, mencintai kecuali Allah mencintai hambanya. Allah merahmati hambanya. Karena apa ikhwatiddin? Sedosa sebesar apapun dosa hambanya, sebanyak apapun dosa hambanya, kalau dia minta maaf, dia dihapuskan. Kalau kita kan, kalau sudah sakit kali hati kita, datang dia untuk minta maaf pada kita, kita sih maafkan, tapi masih terasa dalam hati. Saya maafkanlah, tapi maaflah ya, masih terasa. Begitu. Allah subhanahu wa ta'ala cintanya pada hamba itu luar biasa. Demikian ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian, ya, kemudian beliau katakan, fa idza stansyaqta, apabila kamu masuk air ke dalam hidung, maka fabaligh, masukkan sedalam-dalamnya. Illa an takuna shaiman, kecuali jika kamu sedang berpuasa. Jadi kaitan hadis ini dengan bab itu apa? Babnya kan bab pembantu yang bersalah. Di mana kaitan dengan kisah hadis ini? Coba, di mana hubungannya? Yang mana? Janganlah kamu memukul istrimu seperti kamu memukul hamba sahayamu. Artinya apa? Ikhwatiddin, hamba sahaya yang bersalah boleh dipukul. Itu dia. Ini bagaimana cara mensikapi pembantu kita. Termasuk yang membantu kita kan istri kita. Makanya kemarin kita bahas bahwasanya yang pembantu kita itu semua bawahan-bawahan kita yang membantu kita dalam mengurus kehidupan kita itu. Jadi, ikhwatiddin, boleh memukul ya pembantu, boleh memukul pembantu itu pun jika memang dibenarkan untuk dipukul menurut tatanan masyarakat setempat. Misalnya nih, antum punya pembantu dapur yang masak dan membersihkan dapur. Salah dia. Antum suruh masak, angus. Masak nasi, beratus. Masak air, kering. Masak gulai yang harusnya kuning jadi hitam misalnya. Boleh antum pukul? Boleh? Dipukul untuk membantu? Gak boleh. Di masyarakat gak boleh pukul pembantu. Gak bisa antum dari tempeleng kepala ibu itu. Pak! Dia nanti akan nuntut ke pengadilan. Itu ikhwatiddin. Rahimani Allahu wa iyyakum. Jadi ini orang-orang yang memang berada di bawah kuasa kita penuh yang boleh kita pukul. Tapi ingat, itu pun mukul hanya untuk alternatif yang terakhir. Gimana sebenarnya aturan dalam memukul? Insya Allah nanti ada bab khusus bagaimana aturan dalam memukul. Jadi ternyata alternatif terakhir itu pukul, itu pun ada aturannya. Gak bisa main pukul-pukul gitu aja. Ada aturannya. Kalau sudah dinasihati, sudah ini, sudah itu, sudah terakhir, hanya tidak ada cara lain selain pukul. Dan ketika kita pukul, kita melanggar aturan, berdosa, zolim. Dia nanti akan tuntut kita di hari akhirat. Ya Allah, dia telah mukul saya. Tidak sesuai dengan aturan agama. Jadi, dalam Islam, memukul itu juga ada aturannya. Ingat, Fafiddin, antum yang punya istri, jangan sembarangan pukul. Ingat itu ya. Jangan sembarangan pukul. Ingat juga, antum akan dituntutnya nanti di hari akhirat. Kalau antum tiba-tiba main pukul. Dituntut. Ya Allah, suami saya ini, saya bersama dia selama 20 tahun. Berapa kali saya dipukul dia? Saya gak bisa balas. Maka diambil kebaikan dia. Hati-hati, Fafiddin. Ya. Tapi Ustaz sudah dimaafkan kok setiap hari raya. Maafkan, Dek. Maafkan salah abang ya, Dek. Kenapa, Bang? Kan ada 13 kali lah abang kira abang pukul, Dek, misalnya. Ya, tergantung dia rela enggak. Kalau dia takut, kalau dikatakan abangnya, kalau dikatakan istrinya, ah, enggak bisa, Adik, maafkan. Pukul lagi yang ke-14. Kan bisa takut dia. Makanya, hati-hati. Jangan main pukul. Termasuk anak-anak. Jangan main pukul. Itu, ingat, pukul itu kapan? Alternatif terakhir dan dia ada aturannya. Nanti ada bab khusus aturan main dalam memukul. Demikian ikhwatiddin, aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan antum yang mau bertanya. melalui pesan singkat juga boleh, 08 berapa lupa saya, 08 95 6113 27778. Ustaz, apakah hadis ini menjadi rambu-rambu agar kita tidak dianjurkan memiliki domba lebih daripada 100? Enggak. Ya, enggak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin lebih daripada itu. Itu aja sebenarnya. Itu menunjukkan beliau tidak begitu mengejar dunia. Kalau kita kan kalau 100 kepinginnya 200. Berapa 200 kepinginnya? 300. Itu ini menunjukkan zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap dunia. Ya 100 sudahlah, enggak usah tambah-tambah lagi. Begitu. Ya, jadi misalnya antum mensikapi dunia, udah tabungan saya yang penting kalau sudah sampai 100 juta udah enggak mau tambah-tambah lagi. Kalau bertambah lagi sudah diinfak-infakkan. Karena sebenarnya sifat manusia itu terhadap dunia tidak pernah membuat dia puas. Itu yang disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan min adh-dhahab la ahabba ayakuna wadiyan thalisan." Seandainya anak Adam punya emas dua lembah, dia ingin mendapatkan emas di lembah yang ketiga. Dia masih mencari lembah yang ketiga yang terisi penuh emas. Falayyam laufah, dan tidak akan pernah penuh mulutnya illa turab, kecuali kalau sudah penuh dengan tanah. Mati dia baru tidak ada lagi keinginan. Kalau orang sudah mati, khofidin enggak akan kepingin dunia. Makanya Rasulullah pernah lewat ke sebuah kuburan, kata beliau, ini orang kalau seandainya diberi izin hidup lagi, kemudian diberi pilihan mau sholat dua rakaat atau akan diberikan harta sedunia, niscaya dia akan memilih sholat dua rakaat ketimbang harta sedunia. Itu dia. Antum jangan kirim sebelum dibuka pertanyaan. Kalau enggak saya baca. Ustaz, bagaimana hukumnya memajang poster tata cara sholat sesuai dengan sunnah di rumah kita yang terdapat gambar makhluk yang mencontohkannya? Ya, kalau kepalanya enggak ada, enggak apa-apa. Ya, tapi sekarang itu wajahnya yang enggak ada. Ya, wajahnya yang enggak ada. Baik, Rasulullah mengatakan as-suratul ra's. Yang namanya gambar itu adalah kepala. Jadi kalau enggak ada kepala, baik dianggap bukan gambar. Allahu a'lam. Ustaz, bagaimana hukumnya istri yang meminta cerai tanpa udzur syar'i, tapi si istri dulu nikah karena dijodohkan? Enggak boleh. Ya enggak boleh. Ayyu mamra'atin talaba min zawjiha at-talaq min ghairi ba'sin la yarih riyatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan syar'i, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dia tidak akan mencium bau surga. Termasuk kalau suaminya menikah lagi, kemudian dia minta cerai, itu juga alasan yang enggak dibolehkan. Karena menikah lagi itu hak suami. Dengan tanpa mengurangi hak istri. Ya, jadi itu hak suami. Hak suami ini enggak boleh dikutak-atik oleh si istri. Nafkah oke, rumah sudah, cukup semuanya. Tiba-tiba suami nikah lagi. Kemudian kalau abang nikah lagi, mendingan menceraikan aku. Dah. Permintaan cerai yang menyebabkan si istri tidak mencium bau surga. Demikian. Ya. Dan ini sudah difahami oleh umumnya para akhwat-akhwat kita sudah faham. Sudah memahami, tapi itu dia masih faham aja. Untuk implementasi memang masih perlu kekuatan iman. Dan seorang laki-laki juga ketika dia mau menikah lagi, dia butuh kekuatan iman juga. Ya, jangan sampai menikahi janda dan menjandai istri. Istilah Ustaz Syafiq. Jangan sampai menikahi janda dan menjandai istri. Astagfirullah. Ustaz, apa hukumnya memakai kawat gigi tanpa ada udzur syar'i? hanya untuk merapikan, mohon. Boleh Khafiddin. Misalnya giginya agak jemping sedikit keluar. Udah. Kemudian mau diratakan, boleh. Enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah, silakan. Tapi kalau dengan potong rahang, rahangnya agak ke depan, ada yang gini tuh. Ya. Rahangnya dipotong ke depan biar ke belakang biar sama, itu enggak dibolehkan. Enggak dibolehkan. Jadi kalau memperbaiki gigi itu kan tinggal mudah disusunnya. Atau ada giginya yang enggak bisa tumbuh, masih ada akar tapi enggak bisa tumbuh. Ini bisa kita ketahui dengan scaling. Antum pergi ke radiologi itu bisa di scaling, ada akar gigi. Jadi oleh karena itu harus direnggangkan giginya supaya gigi akar gigi bisa tumbuh. Boleh, enggak ada masalah. Ya, untuk memperbaiki enggak masalah. Tapi kalau enggak ada untuk apa-apa, giginya bagus karena ikut model pakai kawat gigi, maka enggak dibolehkan. Karena apa ya Khofiddin? Karena akan bermudarat. Kan enggak enak pakai kawat gigi itu. Akan bermudarat. Bolehkah menolak ramalan seorang tanpa menyebutkan alasannya? Khofiddin, itu enggak mungkin. Ya. Enggak mungkin seorang menolak lamaran tanpa alasan. Tanpa menyebutkan alasan boleh. Tanpa alasan enggak boleh. Karena manusia itu setiap langkah yang dia langkahkan di muka bumi ini itu pasti ada alasan. Antum dari rumah datang kemari untuk ngaji, itu kan karena ada alasan. Kenapa? Pertama, daripada nganggur di rumah mendingan ngaji. Yang kedua, mana tahu mau nazor-nazor. Terutama di parkiran USU, rumah sakit USU. Yang ketiga, misalnya ketika ada masalah yang lain, ternyata pas waktu itu berbenturan dengan klien. Antum punya klien, pesanan. Pak, tolong pesan inilah. Antum jual apa, begitu produk apa, dipesan. Kita berjumpa Pak ya, bertepatan dengan benturan ngaji. Kira-kira yang mana? Ngaji duluan apa melayani klien? Omset ini bisa 6 juta ke atas. Kira-kira mana? Ngaji apa? Melayani klien. Coba jujur lah antum. Hah? Ngaji? Hah, gak yakin aku. Ngaji. Mikir ngaji nanti Sabtu depan juga masih ada, kalau gak libur. Demikian nih Khofiddin. Ya. Jadi, itu namanya maslahat. Jadi gak mungkin dia menolak tanpa alasan. Gak mungkin itu. Orang sehat pasti ada alasan. Hanya saja halasannya itu ada yang layak disebutkan, ada yang tidak layak disebutkan. Misalnya, dia menolak gara-gara lelaki yang melamar itu agak hitam warnanya. Kan dia bisa sebutkan, aduh anak saya belum siap dek. Padahal di belakang udah sibuk, hitam kali mak. Kan gak mungkin disebutkan, anak saya nolak dek, kenapa pak? Kamu tuh hitam kali. Kan gak enak kedengarannya Khofiddin. Ya. Jadi tanpa menyebutkan alasan boleh, tapi pasti itu ada alasan. Berapa banyak akhwat-akhwat itu ketika dilamar oleh seorang laki-laki, belum siap. Seminggu kemudian datang yang lain, siap dia. Antum gak boleh protes. Ih, kemarin saya lamar belum siap, kan sudah siap. Iya, kemarin ketika dilamar dia belum siap dengan antum. Sedangkan ini siap. Begitu, jadi tetap, pasti ada alasan. Pasti ada alasan. Ya, kalau gak ada alasan itu gak suatu hal yang gak mungkin. Apakah pendidikan, apakah dianggap masih terlalu kecil, pasti ada alasan. Kalau dia siap nikah, cocok kriteria, masa gak diterima? Iya kan? Begitu. Ustaz, masa orang seperti saya ini tolak? Emang kenapa? Rupanya nolak antum. Begitu. Apa ini? Takar tawar ke iman seseorang sebut bisa dilihat dari dia sudah haji atau umroh. Apa ini? Kenapakah kita boleh kirimlah orang yang pergi umroh? Khofiddin, ya, ibadah itu memang Rasulullah kan menyebutkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu yazid wa yanqus. Bisa bertambah, bisa berkurang. yazidu bi ta'atillah, bertambah karena mentaati Allah, dan yang kusu bi ta'ati syaitan, dan dia bisa berkurang dengan mentaati setan. Jadi dalam masalah ini, ya, salat misalnya, apakah orang yang salat itu pasti lebih baik imannya ketimbang yang lain? Belum tentu ikhwatiddin. Karena orang salat itu tiga tingkatan, al-muqarrab, kemudian apa nomor dua. Yang nomor tiga al-mu'adzab. Ya. Al-mu'adzab. Ada yang muqarrab, orang itu menjadi orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor dua saya lupa. Nomor tiga al-mu'adzab, orang yang salat tapi malah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Mungkin dikarenakan riya. Bisa saja orang pergi haji karena apa? Karena dia mau jadi caleg misalnya, supaya nanti ketika dia mencalonkan diri ada hanya di belakang. Udah dua kali dia ha, jadi ha-ha, gitu kan. Supaya keren sedikit. Bisa saja seperti itu. Yang seperti ini, dia bisa diazab. Kenapa? Hajinya untuk seperti itu. Jadi kita gak bisa memastikan, tapi berharap boleh. Semoga haji bapak mabrur, boleh. Tapi pasti haji bapak mabrur, gak boleh. Ya, gak dibolehkan. Ustaz, bagaimana hukumnya jika guru ana di sekolah? Ustaz, bagaimana jika orang tua mengajak ke mall tapi anak ana menolak? Apakah termasuk tidak taat pada orang tua? Ya, kalau ke mall kenapa ditolak? Datang ikut aja lah. Ya. Kecuali kalau di mall dia masuk ke ruang karaoke, jangan ikut. Demikian. Ya, kalau enggak mau tolaklah dengan cara yang baik. Ya. Tapi kalau memang ibu kita memang mau beli sesuatu di mall, kemudian kita diminta untuk ikut, ngawani, kita gak mau, ya termasuk durhaka. Kenapa? Karena hukum ke mall itu gak masalah, pasar. Kan boleh kita pergi ke pasar. Saya ingin bertanya, saya ketua remaja masjid, bagaimana cara mengatur anggota remaja masjid yang susah dibilangin, susah dinasihatin? Khafiddin, kita kan hanya menyampaikan. Ya, kita hanya menyampaikan. Rasulullah aja sebagai penyampai tidak bisa memaksa, tapi gunakanlah cara yang terbaik. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kalaupun tak semua di antara mereka ada yang bisa menerima nasihat antum. Ustadz, gimana hukumnya jual beli kredit dengan harga yang berbeda? Misalnya kalau kontan harganya 20.000, kalau kredit jadi 50.000, enggak masalah. Asalkan ketika dia akad jelas dia, kontankah atau kreditkah? Ustadz, ketika memilih suatu pilihan dan yakin itu pilihan terbaik untuk kita. Ustadz, bagaimana ketika memilih suatu pilihan dan yakin itu pilihan terbaik untuk kita? Ikhwatiddin, semua orang ketika memilih, pada saat itu dia yakin itu yang terbaik. Iya kan? Kira-kira ada enggak orang yang waras, dia memilih dan dia yakin itu tak baik untuk dia? Ada? Enggak ada. Sebodoh-bodoh orang, ketika dia memilih, pasti dia memilih menurut akal dan kewarasan pikirannya, itu yang terbaik untuk dia. Makanya, ketika kita pilih, pilih yang menurut kita terbaik. Sudah konsultasi yang lain-lain, itu yang terbaik. Apakah itu pasti terbaik untuk kita? Pasti? Belum tentu. Karena belum tentu itulah kita disunnahkan untuk apa? Salat istikharah. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlikal 'adzim innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la ta'lamu wa innaka antal 'alimul ghuyub. Allahumma in kana hadzal amru khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri. Ya Allah, seandainya ini adalah baik untukku, untuk kehidupanku, baik cepat maupun lambat, baik untuk duniaku dan akhiratku, maka mudahkan dia. Itu artinya ikhwatiddin. Jadi kalau kita pilih, pasti itulah yang kita pahami, yang terbaik untuk kita. Tapi apakah pasti itu yang terbaik? Kan belum tentu. Allah yang tahu. Makanya kita serahkan ini urusan kita dengan Allah. Ketika kita sudah serahkan pada Allah, ternyata gak berhasil apa yang kita pilih, kita harus yakin bahwasanya itu yang terbaik untuk kita. Allah tahu, kalau ini jadi, itu akan bermudarat untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Jadi kalau antum melihat ada seorang akhwat, bagus sekali Masya Allah, cantik rupawan, hartawan, hafal 30 juz, antum datang ke sana melamar, ternyata masih sampai pagar, sudah ditolak. masih di pagar. Maaf deh, gak terima lamaran. Udah. Belum lagi mengajukan proposalnya. Jadi bagaimana? Ketahuilah itu yang terbaik untuk antum. Jangan lagi terpikir-pikir. Ya Allah, kenapa Allah sekejam ini? Ya Allah. Jangan. Itu yang terbaik. Kenapa? Ya, bukan berarti yang 30 juz itu gak baik. Bisa saja yang itu gak baik untuk antum. Baik untuk yang lain. Antum hafal mungkin setengah juz. Nanti istri antum, karena 30 juz. Bang, tolong gak bang simak 5 juz. Coba bayangkan, gimana antum menyimak 5 juz. Antum gak hafal. Hafalnya hanya juz amma, itu pun setengah. Apa gak keluar mata antum begini, nyimak 5 juz. Satu-satu begitu. Keluar. Tapi kalau suaminya juga hafal, kan tinggal mudah nengoknya. Karena tetap biasa. Itu diantaranya hikmahnya ikhwatiddin. Jadi kalau antum, ikra 6 gak tamat, gak usahlah lamar-lamar anak orang yang 30 juz. Yang jelas-jelas aja lah sudah. Yang baik untuk antum kira-kira bisa semisi dan sevisi dengan antum. Kalau enggak nanti antum bisa protes. Dekku, kenapa lah si Al-Quran aja yang kau pegang? Kali-kali peganglah tangan abang ini. Begitu. Begitu, ikhwatiddin. Demikian juga, istrinya enggak hafal Quran. Suaminya hafal Quran. Cinta enggak Al-Quran. Suka muroja Al-Quran. Asik mojo aja suaminya, bang. Ngapal aja. Istrinya, ya Allah, abang asik Quran aja. Kapanlah abang beri perhatian denganku? Demikian. Sama dengan bidang ilmu dunia juga begitu. Yang kedokteran kepinginnya istrinya kedokteran. Walaupun belum tentu pasti itu. Belum tentu juga yang dokter memahami kedokteran. Supaya apa? Ikhwatiddin, mengetahui, memaklumi masing-masing kehidupannya. Kenapa? Mereka sevisi namanya. Walaupun belum tentu. Ya, tapi umumnya begitu. Jam berapa sudah? Apa kita sampai maghrib ini? Sambil menunggu daurah? Gimana? Kalau saya sih, udah capek sih. Allahu Akbar. Ustadz, kalau antara ikhwan akhwat tidak sengaja bersentuhan, namun ketika bersentuhan dilapisi kain, apakah tetap dosa? Enggak sengaja ini gimana? Sesuatu yang enggak sengaja itu enggak ada hukum. Kenapa? Hukum itu akan berlaku memenuhi 3 syarat. Apa itu? Yuk. Hukum berlaku dengan memenuhi 3 syarat. Apa itu? Ih, lupa. Pertama, bukan balik. Hah? Tahu. Tahu, ada ilmunya, dia tahu itu enggak boleh. Yang kedua? Hah? Tidak terpaksa. Yang ketiga? Sengaja. Tahu, sengaja, dan tidak terpaksa. Kalau di antara 3 ini ada yang tidak ada, maka enggak ada hukum. Tahu dia, tapi tak sengaja. Tahu dia, tapi pura-pura tak sengaja. Itu gimana? Berdosa. Karena pura-pura tak sengaja, berarti sengaja. Pura-pura terpaksa, termasuk. Ya. Kalau sudah tak sengaja, itu enggak ada hukum. Tapi begini, dia enggak, ini kumpulan mak-mak. Dia masuk ke kumpulan itu. Enggak, dia mau lewat di situ. Di sini ada lewat tempat yang kosong. Di sini kumpulan mama. Dari situ dia lewat. Enggak sengaja ustaz kena mama. Gimana? Saya udah gini-gini lah ustaz, tapi kena juga dengan mama ini. Itu sengaja namanya. Sini kan ada tempatnya, kecuali enggak ada tempat yang lain, enggak ada tempat lewat yang lain. Kalau mencubit suami karena gemas sampai dia kesakitan, apakah termasuk menzolimi? Iya. Agak susah saya menjelaskan. Karena ini banyak jomblo masalahnya. Allahu Akbar. Gimana lah mau saya bilang ini? Ikhwatiddin, beda loh. Ya, mencubit karena sayang, mencubit karena marah itu beda. Misalnya digigit istrinya dia. Digigit. Deh, sakit kali loh, Dek. Allah, Dek. Sinilah sebelah lagi. Misalnya begitu kan. Bisa aja seperti itu. Jadi apa namanya? Tidak menzolimi. Tapi kalau suami tahu bahwasanya istrinya itu kalau gemes dia mencubit atau menggigit. Ya, tapi kalau terus-terusan kan bisa bengkak semua. Jadi gimana? Pakaikan gigi apa begitu supaya gigi karet gitu kan. Itu dia. Dan kalau antum sudah enggak ridho, maka istri enggak boleh menggigit lagi. Istri enggak boleh mencubit lagi. Bilang aja, "Dek, sakit loh, Dek. Gemes, Bang." "Iya, gemes sih gemes, tapi birunya ada banyak ini." Beritahu si istri. Jadi dia merubah cara gemesnya. Ya. Cara gemesnya. Kan bisa saja seorang istri karena dia memang sabu hitam, gemes kan suaminya, "Alah, Bang." Gitu kan. Kan bisa saja seperti itu. Gemes dia. Ya. "Is, Bang, retak rang." Misalnya, ya. Ya kasih tahu di auto di retak nih, Dek, sudah di sudah ronsen retak sini, Dek. Ya kasih tahu, ya. Dikasih tahu. Kalau suami sudah tidak ridho. Ih, selama suami enggak mempermasalahkan, suami memaklumi enggak ada masalah. Tapi kalau sudah suami menjadi bermasalah di hati suami, maka enggak dibolehkan. Bismillah. Ustaz, bagaimana kita membantu tersebut bagaimana jika pembantu tersebut beragama Nasrani? Apakah dia juga bisa menuntut kita di hari akhirat karena kita memukulnya? Iya, betul. Kan Allah Rasulullah katakan, "Fattaqu da'watal madzlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Hati-hati kalian dengan doanya orang terzalimi karena tidak ada pembatas antara dia dan Allah. Jadi orang kafir pun kalau dizalimi dia akan doa kepada Allah. Apa ada fungsinya? Ada fungsinya. Untuk apa? Untuk lebih meringankan azabnya walaupun dia tetap kekal dalam neraka. Itu lagi lah. Ustaz, tetangga minta saya menebus sepeda motornya yang digadaikan karena dia sedang tidak memiliki uang. Apakah hukum motor tersebut? Meminta saya menebus sepeda motornya yang digadaikan karena dia tidak memiliki uang untuk itu. Ya enggak masalah. Ya, tidak masalah. Hanya saja antum harus tegaskan ini statusnya apa? Ini saya tebus jadi saya yang membeli atau sekedar saya ngutangin? Itu harus jelas. Supaya nanti tidak ada pertengkaran di kemudian hari. Sudah. Kecil kali tulisannya. Ustaz, ana mau tanya, bolehkah ana bertanya kepada ikhwan-ikhwan yang sudah menikah, berapa mahar mereka untuk agar ana bisa? Boleh, ya. Boleh. Misalnya antum mau menikah nih. Antum tanya ke calon, "Berapa, Dek, maharnya?" Terserah abang lah. Kan bingung tuh antum. Kalau si istri mengatakan, "Murah aja loh, Bang, terserah abang. Yang penting jangan kurang dari 20 mayam lah." Misalnya begitu. Misalnya, berarti kan antum sudah punya harga. Antum keberatan bisa tawar. "Dek, jangan 20 mayam, 5 mayam bagaimana?" Tawar. Ya, boleh antum menawar. Enggak masalah. Sudah sepakat kasih tahu orang tua. Yang biasa-biasa aja lah, Bang. Seperti ikhwan-ikhwan yang lain, boleh antum tanya. Tanya, ya. Berapa sih biasanya? Ada yang ngasih cincin yang 5 gram lah, ada yang seperangkat alat sholat lah. Begitu, boleh antum tanya, gak masalah. Ya, tidak masalah. Nanti setelah dapat antum data-datanya, antum tanyakan, "Gimana, Dik? Ini abang ada survei. Survei, abang bertanya kepada 10 orang suami. Ternyata begini hasilnya nih. Baik melalui langsung tanya-jawab, ataupun melalui minta responden di internet misalnya. Ternyata seperangkat alat sholat itu dari yang 10 ada 9 orang, Dek. Tapi ingat, jangan data palsu ya. Supaya mengarahkan, supaya si istri minta seperangkat alat sholat yang dibeli di pasar ikan yang sajadahnya 35.000. Kemudian yang telekungnya yang harga 90.000. Begitu. Jadi diarahkan ke sana jadi istrinya, enggak dibolehkan. Kalau suami istrinya calon istrinya mengatakan oke, enggak ada masalah. Ya, jadi bertanya seperti itu enggak ada masalah. Tidak ada masalah. Bahkan antum bertanya juga terkait dengan masalah ranjang juga boleh. Misalnya seorang akhwat, ya, dia bertanya kepada seorang akhwat yang sudah menikah, gimana sih malam pertama? Ngeri enggak ya?" "Ngerinya," katanya kan. Dah. Cari yang lain lagi ceritanya. Begitu. "Ngeri kali, ditendang-tendang nyawa," misalnya begitu kan. Cari yang lain, enggak masalah. Tanya. Ya, tanya. Dan biasanya yang berceloteh itu yang dia punya pengalaman yang buruk diceritakan. Yang punya pengalaman baik dengan suaminya itu bisa diam aja. "Gimana, Kak?" "Adalah." Itu aja. Itu ya. Jadi boleh, enggak masalah. Antum juga bertanya kepada yang sudah pengalaman gimana tekniknya, jurusnya, gayanya, gaya batu, gaya punggung, gaya apa? Boleh, enggak ada masalah, itu pelajaran. Itu yang mau menikah. Antum yang niatnya 10 tahun lagi menikah, jangan tanya itu. Ngapain antum tanya-tanya? Ya udahlah ikhwatiddin, semoga bermanfaat. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahul muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.